kita sesuai dengan jadwal dulu kita baca, yaitu bab yang ketujuh. Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala menyebutkan tentang tanawu'ul adillati dallah ala fadli dzikr, variasi dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan berzikir. Maksud dari bab ini adalah beliau ingin mengemukakan kepada kita bahwa berzikir itu utama dan sangat-sangat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Salah satu bentuk keutamaan berzikir bisa dilihat dari bermacam-macam cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang zikir. Bermacam-macam jenis dalil tentang berzikir. Ini makna dari bab yang ketujuh ini, bahwa berzikir itu utama dalam Islam. Nah, cara kita mengetahui keutamaan berzikir dari mana? Dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bermacam-macam cara dan dalil yang berkaitan dengan zikir. Hal itu menunjukkan tentang keutamaan. Saya beri contoh. Di dalam Islam, sholat mempunyai kedudukan yang tinggi. Betul? Dari mana Bapak Ibu mengetahui sholat mempunyai kedudukan yang tinggi? Dari satu, dia adalah rukun Islam. Yang kedua, terpenting setelah dua kalimat syahadat. Yang kedua, kita mengetahui Islam mempunyai kedudukan yang tinggi dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil syariat salat langsung tanpa perantara. Jenis yang ketiga, kita mengetahui kedudukan salat sangat tinggi dari sisi Allah memerintahkan kita untuk salat, wa aqimus salat. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang keempat ini maksudnya bagaimana kita mengetahui kedudukan salat itu tinggi. Jenis dalil yang keempat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Nah, inilah yang disebut dengan macam-macam dalil, variasi dalil. Begitu juga nanti kita akan baca perkataan Syekh bahwa keutamaan berzikir dilihat dari variasi dalil. Ada yang merupakan perintah berzikir secara mutlak. Satu. Ada lagi yang menyatakan dilarang kita tidak berzikir, lalai. Yang ketiga, ada lagi yang menyatakan dalil bahwa dengan berzikir seseorang akan mendapatkan keberuntungan. Yang keempat, ada lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang berzikir. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh yang menunjukkan variasi tentang dalil berzikir yang menunjukkan apa? Keutamaan berzikir. Yang menunjukkan keutamaan berzikir. Jadi semakin banyak penyebutan, yarhamukallah, semakin banyak penyebutan dalil-dalil tentang zikir dan macam-macam secara bermacam-macam, maka itu menunjukkan keutamaan. Kita baca sekarang. Saya langsung baca saja bahasa Indonesianya, ya biar lebih efektif. Kalau seandainya ada ayat hadis atau ayat baru saya baca Arabnya. Pada bahasan yang terdahulu sudah dipaparkan tentang keutamaan zikir dan keagungan pahalanya. Ini sudah kita beritahukan. Keutamaan zikir dan keagungan pahalanya. Penjelasan apa yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang berzikir berupa ganjaran yang bagus, kemuliaan di akhirat, yaitu kemuliaan tempat kembali, maksudnya kemuliaan di akhirat, kebaikan hasil yang didapat akibat berzikir, dan kenyamanan hidup karena berzikir. Ini semua keutamaan yang sudah saya bahas sebelumnya, bukan pembicaraan kita. Maka saya lanjut, telah berlalu pula bagi kita sekelumit penjelasan tentang faedah-faedah yang harum, buah-buahnya yang baik dan ranum, serta hasilnya yang baik di dunia dan akhirat. Maksudnya adalah faedah-faedah berzikir. Sudah kita jelaskan juga. Lanjut. Oleh karena berzikir berada pada posisi yang tinggi dan derajat yang paling atas seperti ini, maka indikasi-indikasi nas-nas yang menjelaskan keutamaannya disebutkan dalam bentuk yang sangat beragam. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana ragamnya dalil-dalil tentang berzikir. Itu menunjukkan sekali lagi untuk apa? Keutamaan berzikir. Penyajian dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan dalam berbagai sisi. Keseluruhan dari macam-macam dalil itu ataupun masing-masing darinya menunjukkan besarnya urusan zikir dan keagungan kedudukannya. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika Allah bermacam-macam cara menyebutkan zikir, menunjukkan keagungannya dan keutamaannya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ibnu Qayyim adalah seorang ulama abad ke-8 Hijriah. Ulama abad ke-berapa? Ke-8 Hijriah. Sesungguhnya zikir disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam 10 macam bentuk. Jadi dalilnya itu ada 10 macam. Bukan dalilnya 10 buah, enggak. 10 macam. Paham maksudnya? Ya, dalilnya itu 10 macam, bukan 10 biji dalilnya, enggak. Tapi macamnya itu 10. Nanti dari satu macam mungkin berdalil-dalil. Paham maksud saya? Baik, kita lanjutkan. Lalu beliau menyebutkannya secara global dan diiringi penjelasan secara terperinci. Beliau sallallahu rahimahullah ta'ala berkata, pertama, al-amru bihi mutlaqan wa muqayyadan. Penyebutan dalil pertama dalam Al-Quran, ingat ya, ini dalil-dalil dalam Al-Quran. Ini menunjukkan orang ini, ulama ini, Imam Ibnu Qayyim ini benar-benar teliti. Mungkin dari awal sampai akhir, benar-benar beliau teliti Al-Quran tentang khusus zikir. Sehingga beliau berani menyimpulkan ragam, macam, dalil berzikir itu ada 10 macam. Beliau sebutkan dulu, pertama kata beliau, perintah berzikir secara mutlak dan muqayyad terkait dengan sesuatu. Perintah berzikir secara mutlak artinya bebas. Allah banyak sekali nanti kita baca dalil-dalilnya menyebutkan perintah secara berzikir secara bebas. Pokoknya berzikir. Ada juga perintah yang secara muqayyad terkait dengan sesuatu. Perintah berzikir setelah sholat, perintah berzikir ketika setelah berwudu, perintah berzikir ketika senang, sedih, dan semisal. Kesempitan, ini terkait dengan sesuatu yang dalam bahasa Arab apa? Muqayyad. Muqayyad itu artinya apa? Terkait dengan sesuatu. Artinya ada kaitannya. Ya, kenapa diperintahkan berzikir? Karena sebabnya ini terkait dengan sesuatu. Yang kedua, annahyu 'an dhidhihi minal ghaflati wan nisyan. Artinya, larangan melakukan lawannya yang berupa kelalaian dan kelupaan. Apa maksudnya? Salah satu dalil atau macam dalil yang menunjukkan keutamaan berzikir adalah Allah dalam Al-Quran Al-Karim melarang untuk lalai. Untuk lalai dalam berzikir. Ya? Kalau lalai dalam berzikir berarti harus berzikir. Menunjukkan keutamaan. Ini macam atau jenis keutamaan, jenis dalil dari keutamaan zikir yang kedua. Yang ketiga, ta'liqul falahi bistidamatihi wa kathratihi. Saya suka baca bahasa Arab itu karena kalau tidak dibiasakan itu akan hilang. Dan bahasa Arab itu mutiara bagi seorang yang sudah mengetahuinya dan bagi seorang muslim secara umum. Karena dengan bahasa Arab dia bisa memperbaiki, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan sebaik-baiknya. Ketiga, mengaitkan keberuntungan dengan banyak berzikir dan konsistensi di atasnya. Apa maksud ketiga ini? Artinya kalau orang berzikir dapat keberuntungan. Ini menunjukkan keutamaan. Semakin banyak dia berzikir, semakin dia beruntung. Ya, ini yang ketiga. Nanti dalil-dalilnya kita Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah akan menyebutkan satu-satu. Yang keempat, as-sana'u 'ala ahli wal ikhbaru bima a'addallahu lahum minal jannati wal maghfirah. Artinya pujian untuk orang yang berzikir. Ini macam yang keempat. Ternyata kita dapati dalam Al-Qur'an Allah memuji orang yang berzikir. Dan ingat Pak, kalau pujian datangnya dari Allah itu pasti mulia. Tidak seperti manusia kalau memuji. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna madhi zainun wa inna dhammi shaynun." Sesungguhnya pujianku itu adalah sebuah keutamaan. Celaanku pasti sebuah kehinaan. Sedangkan pujian manusia relatif. Si fulan bagian sini mungkin suka kepada pengelola masjid Imam Syafi'i. Bagian sini paling benci, misalnya. Ya? Jadi pujian manusia itu relatif. Makanya rugi orang kalau nyari pujian manusia, enggak dapat-dapat. Tapi carilah pujian Allah yang jika Allah memuji, maka seluruh manusia akan memujinya. Kembali ke permasalahan tadi, keempat, pujian untuk orang yang berzikir. Maksudnya Allah memuji orang yang berzikir. Ini sebuah keutamaan zikir. Dan ketika puji, kita saja kalau misalkan ada orang di koran disebut namanya oleh Bapak SBY, gimana orang tersebut? Wah, presiden nyebut nama saya coba. Ya kan? Bagaimana kalau sampai dipuji oleh Bapak Presiden? Wah, luar biasa lagi. Walillahi matsalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Artinya manusia saja seperti itu, apalagi Allah. Ini dalam bahasa akidah boleh seperti ini. Yang disebut dengan qiyasul aula. Artinya menganalogikan yang lebih tinggi. Manusia saja kalau memuji, kalau dipuji, dia akan terpuji, merasa tinggi. Bagaimana apalagi Allah yang memuji. Ya? Dan mengabarkan apa yang disiapkan Allah untuk mereka yang berupa surga dan ampunan. Ini menunjukkan keutamaan berzikir. Karena orang yang berzikir mendapatkan surga dan ampunan. Dan antara surga dan ampunan selalu berkaitan. Surga dan ampunan selalu apa? Berkaitan. Makanya ketika kita malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita doa membaca Allahumma apa? Innaka afun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, Pengampun, Pemaaf. Mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Kalau orang sudah dimaafkan, apa yang akan terjadi? Surga. Itu selalu berkaitan. Maka ini keutamaan berzikir. Yang kelima, al-ikhbaru an khusrani ma naha anhu bighairi. Artinya, mengabarkan tentang kerugian mereka yang melalaikannya dan menyibukkannya dengan selainnya. Nanti kita akan dapat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang tercelaknya orang yang tidak berzikir. Dan tercelaknya orang yang sibuk dengan selain zikir. Kita akan dapatin nanti. Yang keenam, annahu subhanahu ja'ala dzikrahu lahum jazaan li dzikrihim lahu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penyebutannya terhadap mereka sebagai balasan atas zikir mereka kepadanya. Apa maksud yang keenam ini? Keutamaan berzikir yang lain adalah sebanyak manusia berzikir kepada Allah, sebanyak itu Allah berzikir kepada manusia itu. Sebanyak dia mengingat Allah, sebanyak itu Allah mengingat dia. Maka kan banyak sekali ayat yang menyebutkan nasiyallaha fanasiyah. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Kalau mereka berzikir kepada Allah, maka Allah pun mengingat mereka. Apa faedah diingat Allah? Maka tidak akan sengsara dunia akhirat, itu faedahnya. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'aruf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Riwayat Tirmidzi. Artinya, kenali Allah ketika dalam keadaan lapang. Allah akan mengenalimu dalam keadaan sempit. Itu kalau maksud mengenal dikenali oleh Allah, artinya Allah akan ditolong. Saya beberapa kali mengingatkan bahwa para pendakwah, ustaz, kiai, atau bapak ibu sekalian yang ingin berdakwah, mendakwahi orang lain sesuai dengan ilmunya masing-masing, salah satu yang harus kita butuhkan adalah harus benar-benar detil dalam menjelaskan. Contoh misalkan, di yang keenam tadi, Allah Imam Nuqayy mengatakan, Allah menjadikan penyebutannya terhadap mereka sebagai balasan atas zikir mereka kepadanya. Dalam bahasa yang lain yang lebih mudah dipahami, bahwa siapa yang akan apa? Membalas dengan ingatan. Artinya, sebanyak hamba berzikir, Allah akan juga mengingat hamba tersebut. Paham ini bahasanya begini? Nah, sekarang yang jadi permasalahan, seorang da'i tidak cukup sampai sini. Jelaskan apa maksud diingat Allah. Ya? Paham maksud saya? Karena gak cukup di zaman sekarang, orang gak tertarik untuk berzikir. Siapa yang banyak berzikir kepada Allah, Allah akan mengingatnya. Kata anak muda, sowat kalau diingat oleh Allah, kenapa? Ya? Kalau diingat oleh Allah, kenapa? Apa keutamaan kalau diingat oleh Allah? Ya kan? Ini harus dijelaskan. Bahwa keutamaan diingat Allah adalah dia akan ditolong dalam kesempitannya. Baru orang tergugah, baru orang paham. Paham ya para ikhwan sekalian? Baik. Sama kayak tadi malam saya ngobrol-ngobrol sama ibu saya. Beliau cerita tentang ada seorang yang sudah meninggal, di video katanya ketika diperingati hari kematiannya, maka seakan-akan di video tersebut sidin duduk hadir di majelis peringatan kematian si alim ini. Maka itu disebar-sebar. Saya tanya, lalu kalau terlihat bayangannya atau ruhnya, kenapa? Lalu saya katakan, wow gitu. Kan enggak. Kalau seandainya kelihat bayangannya, duduk katanya. Lalu kenapa? Oh, berarti yang saya pertanyaan saya kenapa itu ada tujuannya? Karena orang ketika menyebarkan itu kan tujuannya apa? Wah, si fulan, kiai si fulan, tuan guru si fulan. Wah, hebat. Lalu kalau hebat, kenapa? Iya? Iya kan? Kalau hebat kenapa? Kalau ujung-ujungnya kalau Sidin hebat kan berarti boleh dimintai. Nah, ini ujung-ujungnya. Berarti kuburannya berkah. Ini ujung-ujungnya. Itu sebenarnya akhirnya. Ya? Nah, ini jangan percaya yang seperti itu. Di zaman sekarang terutama sangat mudah dengan berbagai macam program, ya, untuk mendatangkan penampakan. Yang ulun kenal penampakan itu hantu. Subhanallah. Ya. Jadi ruh gentayangan itu bukan sebuah keutamaan. Ini kalau kita berbicara tentang atau membantah orang-orang seperti ini. Tapi kalau berbicara secara ilmiahnya lain lagi permasalahan. Yang jelas yang ingin saya tuju, di zaman sekarang jika Anda ingin berdakwah maka harus dalami ilmu sedalam-dalamnya. Karena kunci sukses berdakwah salah satunya adalah bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan tersebut dipahami oleh orang yang mendengarnya. Berdakwah bukan setor hafalan sehingga terlihat banyak hafalan, banyak pintar, terlihat pintar, tidak. Berdakwah itu menyampaikan Al-Quran dan hadis dipahami oleh salafus saleh sehingga orang dapat ilmu bermanfaat, bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama seperti ini tadi yang keenam. Ya, kalau diingat Allah kenapa? Nah, maka harus dijelaskan. Apa makna diingat Allah? Sehingga orang tertarik untuk berzikir. Karena kan bahasa gampangnya yang keenam ini, sebanyak Anda berzikir kepada Allah, sebanyak itu Allah juga mengingat Anda. Lalu kalau diingat oleh Allah apa? Sudah kita jelaskan tadi. Maksud diingat Allah apa? Kalau dalam kesempitan ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh. Al-ikhbaru bi'annahu akbaru min kulli syai'. Mengabarkan bahwa ia lebih besar dari segala sesuatu. Ini dalil yang ada dalam Al-Quran juga. Yang menunjukkan keutamaan berzikir. Bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tidak ada yang lebih besar darinya. Maka berzikirlah kepadanya. Ini keutamaan berzikir yang lain. Yang kedelapan. Annahu ja'alahu khatimatal a'malis salihah. Kana kama kana miftahuha. Yang kedelapan, Allah menjadikan zikir sebagai penutup amal-amal saleh, sebagaimana ia adalah pembukanya. Nanti kita dapati ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan akan hal ini. Bahwa setiap amal diawali dengan zikir. Dan diakhiri dengan zikir. Menunjukkan keutamaan berzikir. Ya, dan itu ada dalil-dalilnya nanti dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan. Al-ikhbar an ahlihi bi annahum hum ahlul intifa bi ayatihi wa annahum ulul albab duna ghairihim. Artinya, yang kesembilan, dalil-dalil Al-Quran mengabarkan tentang keutamaan berzikir dari sisi mengabarkan tentang orang-orang yang berzikir bahwa mereka adalah orang yang mampu mengambil manfaat dari ayat-ayatnya. Dan mereka adalah orang yang berakal bukan selain mereka. Di dalam Al-Quran kita dapati nanti Allah menyebutkan tentang orang yang berzikir itu dia bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. dengan zikirnya. Dan dia disebut ulul albab, orang-orang berakal. Ini merupakan keutamaan. Nanti kita baca dalil-dalilnya. Ya. Jadi maksud yang kesembilan ini saya masih belum puas dalam hati saya. Sehingga biar tertarik Bapak Ibu untuk berzikir, terutama saya pribadi. Yang kesembilan ini Imam Al-Qayyim ingin menyatakan salah satu jenis dalil yang menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang berzikir itu adalah orang yang memahami ayat-ayatnya. Orang yang berzikir disebut ulul albab, orang yang berakal. Ini pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, annahu ja'ala qarinu jami'il a'malis salihah wa ru'qarinu jami'il a'malis salihah wa ruhiha. Famata udimat kanat kal jasadi bila ruhin. Nah ini. Yang ke-10 Allah menjadikannya yaitu zikir sebagai pengiring bagi semua amal saleh dan ruhnya. Lihat saja. Semua amal saleh pasti ada zikirnya. Salat, puasa, zakat, haji, berkurban, baca Quran, berdoa, berzikir. Semua amal saleh pasti ada apa? Dibarengi dengan zikir. Dan itu merupakan variasi dalil tentang keutamaan berzikir. Dan Allah menyebutkan bahwa zikir itu bagaikan ruh bagi manusia. Kalau jasad tidak punya ruh, apa? Mati. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah dibanding seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi, para ikhwah sekalian, ini nanti kita baca dalil-dalilnya, sekarang kita baca dalil-dalilnya. Adapun yang pertama tadi apa? Yaitu perintah berzikir secara mutlak dan muqayyad. Kita lihat dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Lihat. Mutlak ini. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, perintah. Perintah untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Dan ini perintah mutlak, bebas. Berapa jumlahnya? Tidak ada. Bagaimana tata caranya? Tidak ada. Apa yang dibaca? Tidak ada. Tidak ada penentuannya. Yang penting zikir yang disyariatkan. Kemudian di mana tempatnya? Kapan waktunya? Tidak ada. Apa sebabnya? Tidak ada. Yang penting banyak berzikir. Ini namanya penyebutan perintah untuk berzikir secara apa? Mutlak, bebas. Kemudian wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah, ini penyebutan perintah untuk berzikir secara muqayyad. Bertasbihlah, ucapkanlah subhanallah di waktu pagi dan petang. Nah, apa pembatasannya? Dikaitkan dengan apa? Dengan waktu. Subhanallah diucapkan ketika pagi dan petang. Ini para ikhwah sekalian. Baik. Kemudian yang kedua. Yang pertama ya, itu masih yang pertama ini. Enggak, yang kedua. Betul. Yang kedua yaitu apa tadi? Allah menyebutkan larangan melakukan lawan dari zikir yaitu berupa kelalaian. Lihat dalilnya bagaimana? Allah berfirman, "Wala takun minal ghafilin." Surat Al-A'raf ayat 205. "Wala takun minal ghafilin." Ya, surat Al-A'raf ayat 205. Jadi azan dulu. Iya, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi Allah menyebutkan macam cara macam dalil yang pertama yaitu perintah yang mutlak. Yang kedua larangan untuk tidak berzikir. Larangan ghaflah, larangan lalai. Dan sedikit melenceng Bapak Ibu sekalian, memang beda. Lisan sehari yang berzikir dengan lisan sehari yang tidak berzikir. Hati ini terasa ada isinya. Jika seseorang berzikir kepada Allah. Dan ini merupakan tasdiq biqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pembenaran terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang mati. Hidupnya hampa, lalai, dia sering lupa, ya. Apalagi kak tidak berzikirnya akibat sesuatu yang melalaikan dia, seperti misalkan maksiat, dan tidak akan mungkin pernah terkumpul, ya. Ini penelitian juga, orang yang sedang maksiat berzikir. Mohon maaf yang masih ngerokok. Nggak mungkin dia bismillah, ya nggak mungkin itu, ya. Atau misalkan lagi nonton film-film yang diharamkan untuk ditonton, maka dia astagfirullah, nggak mungkin itu, tidak akan mungkin berkumpul, ya. Maksiat dengan zikir kepada Allah enggak mungkin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim yang lain yaitu surat Al-Hasyr ayat 19. Wa la takunu kal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka dia melupakan mereka, yaitu Allah melupakan mereka. Dan dalil-dalil yang semisal dengan ini diambil kaedah darinya, al-jaza min jinsil amal. Sering saya jelaskan ini, pahala sesuai dengan apa? Jenis amal. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la takunu kal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum." Janganlah kalian menjadi orang-orang yang nasullaha, yang lupa kepada Allah. Ganjaran atau pahala sesuai dengan amal. Yang lupa kepada Allah, maka apa ganjarannya? Fa ansahum anfusahum. Maka Allah lupa kepada mereka. Sebagaimana kita lupa kepada Allah, Allah pun berhak untuk melupakan kita. Maka ada perkataan Abu Darda yang sangat menarik tentang doa, terutama orang-orang yang mencari pengabulan doa. Beliau mengatakan, wajiddu biddu'a fa innahu man yukthiru an yaqra' al-bab yushiku an yuftahala. Terus meneruslah, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Orang yang sering ngetuk pintu pasti akan dibukakan. Lama-kelamaan bosan juga. Iya kan? Misalkan, ini manusia. Ini kita juga memakai kiasul aula. Dalam bahasa akidah, ya, ada namanya kiasul aula. Jadi seperti ini contohnya. Kita kedatangan orang yang minta-minta saja. Ya. Assalamualaikum, Cil. Assalamualaikum, Pak Haji. Kedada orangnya. Ya, assalamualaikum Cil, assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum Cil, terus terusan Maka akhirnya kasih juga, keluar juga. Nih, selesai. Kada boleh kita menghardik. Sudah dipedahkan kereda orangnya nih. Ya. Akhirnya kita kasih selesai. Itu contoh. Manusia seperti itu. Ketuk pintu, salamin. Lama-kelamaan dia akan buka. Qiyasul awla, mimbabil awla. Lebih lagi siapa? Allah. Allah tidak seperti manusia yang tidak pernah bosan diminta. Bahkan jika diminta, tidak diminta, marah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, man lam yas'alillah yaghdhab alaih. Yang tidak memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Nah, ini ya pahala sesuai dengan jenis amal. Yang lupa kepada Allah, maka Allah pun akan melupakannya. Yang sering minta sama Allah, maka Allah pun akan mengabulkannya. Jangan sekali berdoa, wah ulun sudah berdoa, tapi kadang dapat-dapat juga. Baru sekali, atau baru satu hari, belum berlama-lama. Tidak seperti Nabi Zakaria, sampai istrinya menafus, Nabi Zakaria dinyatakan mandul, masih tetap berdoa. Maka ini kaedah sangat menarik. Baik dalam sifat keburukan ataupun sifat kebaikan. Siapa yang lupa kepada Allah, Allah pun akan melupakannya. Siapa yang berzikir kepada Allah, Allah pun akan mengingatnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu mengaitkan keberuntungan dengan memperbanyak zikir. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah dengan banyak agar kalian beruntung. Ini jenis-jenis zikir, jenis-jenis macam berzikir yang menunjukkan keutamaan berzikir. Ya. Yang keempat, yaitu mengenai pujian terhadap orang berzikir dan kebagusan ganjaran mereka. Ini disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sampai kepada akhir ayat, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang-orang berzikir, laki-laki dan perempuan, dengan berzikir yang banyak, maka Allah telah menyiapkan mereka, untuk mereka ampunan, maghfirah, dan pahala yang besar. Ini dalil untuk perkara yang keempat. Kemudian menyebutkan tentang kerugian mereka yang lalai dari berzikir. Ya, lihat dalil yang untuk perkara yang kelima. Kita katakan tadi yang kelima, yaitu orang yang lalai dari berzikir, tidak berzikir, dapat kerugian. Apa dalilnya? Surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ayat ini banyak faedahnya, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian. Apa faedahnya? Dua hal yang sering melalaikan manusia dari zikir. Harta dan anak. Maka hati-hati dengannya. Dua hal yang sering melalaikan manusia dari zikir. Harta dan anak. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Siapa yang lalai dari berzikir kepada Allah, merekalah orang-orang yang merugi. Taib. Para bapak, ibu, saudara-saudari, kita lanjutkan setelah sholat isya. Atau mau pertanyaan sekarang? Sholat isya dulu? Iya. Kita sholat isya dulu. Apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada sesi kali ini kita membuka pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya tentang apa yang sudah kita pelajari tadi, ataupun selain dari hal-hal yang sudah kita pelajari, dari permasalahan-permasalahan agama yang ingin ditanyakan. Nah, silakan Pak Musa. Yes, terima kasih Ustaz. Mengenai zikir Ustaz, zikir yang sudah ditentukan bilangannya itu sama zikir seperti kita membaca Al-Quran, itu tingkat kadar pahalanya sama atau ada kekhususan? Bagaimana? Jadi zikir yang sudah ditentukan bilangannya seperti zikir pagi dan petang, sama kita sering membaca menghafal Al-Quran itu termasuk zikir, apakah ada tingkat kadar tingkat pahalanya Ustaz, sama atau ada perbedaan? Untuk permasalahan zikir yang sudah ditentukan dengan perbandingan zikir menghafal Al-Quran, maka tidak bisa dibandingkan, karena zikir yang sudah ditentukan seperti zikir pagi dan zikir sore, dia ada keutamaan tersendiri, dan menghafal Al-Quran pun ada keutamaan tersendiri. Jadi tidak ada bisa kita bandingkan. Mungkin yang dimaksudkan dari pertanyaan ini adalah mana yang lebih utama pada waktu pagi, kita menghafal Quran atau berzikir. Maka tidak ada yang bertentangan pada keduanya. Kita bisa berzikir kepada Allah, kita juga bisa menghafal Quran. Sebagian orang mungkin merasa, aduh gimana saya mau menghafal Quran ini, mau berzikir pagi dulu. Oh gimana zikir pagi saya mau menghafal Quran ini. Enggak ada pertentangan. Yang menjadi permasalahan adalah waktu kita yang kurang berkah. Ya, waktu kita yang kurang berkah. Itu yang jadi permasalahan. Sehingga tarik ulur antara dua buah pekerjaan. Dan dua-duanya akhirnya tidak terkerja. Allahu a'lam. Nah. Kita ingin berzikir istiqomah saja. Kalaulah zikir pagi, apa? Ingin istiqomah berzikir. Iya. Kalaulah sore, pagi dan sore kan kita di tempat setelah ibadah kan itu wajar. Tapi kadang-kadang kita juga ada keperluan dunia gitu. Habis sholat asar dia keluar gitu. Padahal sebaiknya selesaikan dulu zikir petangnya gitu. Di saat kita ingin keluar, niat kita ingin zikir. Yang namanya faktor luar gitu kan, apakah mata, pikiran, urusan dunia sebagainya, lepas gitu. Artinya tidak istiqomah gitu. Padahal tadi dikatakan tidak mengenal tempat, waktu, dan keadaan kan. Sebaiknya memang kalau sambil di perjalanan sebagainya, sambil membasah lidah dengan zikir gitu. Tapi itu kenyataannya berat gitu. Ini bagaimana ya? Apakah dikatakan tidak istiqomah, ataukah memang itu artinya tidak terlalu harus diwajibkan kan? Ya, zikir pagi itu adalah sebuah kesunahan yang seseorang ingin berzikir dengannya. Akan tetapi dia akan mendapatkan kerugian yang besar jika dia ditinggalkan. Adapun kalau seandainya ada seseorang yang pada waktu sore mempunyai dzuruf atau keadaan yang akhirnya dia tidak bisa duduk setelah sholat asar untuk menyelesaikan zikir petangnya, maka dia bisa diganti waktunya. Misalkan sebelum maghrib ataupun setelah maghrib. Nah ini menyebabkan seseorang akhirnya senantiasa selalu memperhatikan amalan-amalan dia. Yang namanya istiqamah perlu usaha. Istiqamah itu perlu usaha. Dan dengan usaha itulah Allah akan memberikan petunjuk nanti untuk istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan berikan jalan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepada dia. Maka kalau seandainya kita punya sesuatu sehingga kita habis salat asar harus keluar, tidak bisa melaksanakan salat atau zikir petang, maka kita bisa mengerjakan di waktu lain, di antaranya sebelum maghrib ataupun setelah maghrib. Akan tetapi itu jangan jadikan sebuah kebiasaan. Jadikan dunia ini yang kita yang mengatur, bukan kita yang diatur oleh dunia. Kita yang mengatur waktu kita, sehingga kita benar-benar bisa merasakan lezatnya berzikir pagi dan sore. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Kita dalam berdoa terkadang banyak keinginan kita, banyak yang kita inginkan, tapi ada skala prioritas mungkin yang harus kita sampaikan kepada Allah. Apakah boleh kita dalam menyampaikan itu secara satu persatu atau memang harus ada etika seperti itu? Bagus. Yang kedua, saat masalah bersin. Bersin itu kan tanda sehat, dan kita diwajibkan untuk mengucapkan alhamdulillah dan mendengarkan ya Allah. Kemudian ada yang berpendapat bahwa kalau sudah 2-3 kali sampai 5 kali enggak perlu lagi mengucapkan, apa yang seperti itu? Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu masalah seorang berdoa, maka adab yang paling bagus dan doa yang paling bagus yang dicontohkan oleh Rasulullah. Doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa doa yang paling penting dan yang paling banyak dibutuhkan oleh manusia. Dan ini yang paling bagus kita contoh. Dan kalau kita perhatikan doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa doanya itu umum, tidak terperinci. Dan itu lebih baik bagi kita untuk berdoa secara umum dibandingkan secara terperinci. Misalkan saya berdoa secara terperinci, ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh, penghafal Quran, kuliah di sini, dan ya, kemudian sekolahnya begini dan semisalnya. Tidak perlu. Kenapa? Karena mungkin pilihan kita tidak sama dengan pilihan Allah. Pilihan Allah lebih baik untuk anak tersebut dibandingkan pilihan kita. Maka coba lihat doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa umum. Doanya umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam surah Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa-doanya umum. Menjadikan keluarga qurratu ain, nyaman dipandang mata. Nyaman dalam sisi apa? Apapun. Entah itu agamanya, entah itu hartanya, entah itu keluarganya, keluarga anak kita maksudnya. Ya, nyaman dipandang mata. Atau misalkan Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, wahai Rabbku, jadikanlah, berikanlah kepadamu dari sisi kepadaku dari sisi Engkau dzurriyyah thayyibah. Yaitu dzurriyah thayyibah, keturunan yang baik. Baik dalam hal apapun. Memang kadang-kadang manusia terlalu dia berpikiran, ya Allah, saya harus doakan nih anak saya sekarang lagi ujian, lagi tes, mudah-mudahan lulus dan semacamnya. Ya. Maka berikan doa yang umum untuk anak-anak kita. Dan itu yang dicontohkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang lebih baik. Ya, karena kalau kita rinci, mungkin perincian kita tidak sama dengan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Untuk yang kedua, yaitu bersin. Maka ada hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa apabila orang bersin lebih dari 3 kali, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau kena flu. Jadi ketika di alhamdulillah yang ketiga kalinya, engkau kena flu. Ya. Jadi tidak perlu kita lagi yarhamukallah. Itu sudah flu itu. itu flu itu. Ya, ada hadisnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, sebelum yang lain mungkin tidak ada atau ibu-ibu ada? Ya. Kalau tidak ada, maka saya ingin meminta pendapat. Ini kitab bagusnya kita pelajari malam ini atau kita ganti dengan Riyadhus Shalihin yang biasa kita baca Jumat pagi. Jumat pagi tidak sebanyak ini yang hadir. Ya. Makanya sedangkan kitab Riyadhus Shalihin itu lebih kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Zikir juga kita butuhkan. Tapi kan ini prosesnya cuma satu. Zikir. Zikir dikupas oleh Syekh begitu banyak. Hah? Sedangkan Riyadhus Shalihin kita memilih adab. Adab itu bermacam-macam. Ada adab makan, minum. Nah, itu kita butuhkan. Sengaja saya pilih di dalam Masjid Imam Syafi'i ini ada akidahnya, kitab tauhid. Ada fikih hadisnya, kitab Bulughul Maram. Tafsirnya setiap pagi. Dari Senin sampai Kamis. Ada adabnya, yaitu Riyadhus Shalihin. Yang belum kita dapat waktunya dua pelajaran. Dua pelajaran. Yang pertama sejarah, yang kedua bahasa Arab. Saya belum dapat waktunya ini. Dan saya berhutang sama kawan-kawan yang semangat belajar bahasa Arab. Tapi insya Allah kita akan cari waktu yang tepat. Hah, gimana? Riyadhus Shalihin apa tetap lanjutkan ini? Kita coba Riyadhus Shalihin ya. Ya, ditukar. Jadi malam ini kita Riyadhus Shalihin untuk minggu depan dan seterusnya. Ya. Dan saya kalau saya perhatikan, saya itu jarang keluar ya. Keluar paling Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat, Sabtu, Ahad. Ya. Selain pekan pertama dan ya, selain pekan pertama, Jumat, Sabtu, Ahad. Dan 2014 ini pengalaman bagaimana harus mengatur waktu. Insya Allah 2015 akan berbeda nantinya. Saya insya Allah lebih banyak di Banjarmasin. Karena terus terang saja sampai bulan Desember sudah penuh ya untuk keluar kota, program keluar kota. Ya mungkin orang 2015 sudah bosan dengan saya. Bapak dan Ibu tidak bosan dengan saya. Makanya saya tidak keluar. Nanti kan ada ustaz yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang baru-baru lagi untuk kaum muslim. Nah, gimana Riyadhus Shalihin? Ya, kita coba Riyadhus Shalihin minggu depan. Ya. Berarti Jumat pagi tetap kita Riyadhus Shalihin karena ganti. Tapi itu untuk sementara, untuk minggu depannya ganti. Malam Rabu kita apa? Riyadhus Shalihin. Dan saya fokus terhadap kitab ya. Jadi mudah-mudahan yang belajar juga mempunyai kitabnya. Sisihkan waktu, sisihkan biaya untuk belajar agama. Dan ini untuk kepentingan kita dunia dan akhirat. Kita kadang beli macam-macam. Lauk saja kadang-kadang kita beli ratusan ribu. Ya. Halo. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus disisihkan biaya agar kita mempunyai kitab, karena saya konsen dengan kitabnya ya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua yaitu tentang permasalahan kajian-kajian seluruhnya akan kembali aktif. Seluruh kajian-kajian di Masjid Imam Syafi'i akan kembali aktif. Dan saya bersyukur Ustaz Khairullah Hafizahullah Ta'ala diberi waktu di Masjid Imam Syafi'i ini ya, yaitu pada malam Jumat. Maka mohon bisa berhadir pada malam Jumat. Itu adalah waktu untuk Ustadz Khairullah mengisi tetap di Masjid Imam Syafi'i ini, ya. Dan semua kajian seperti biasa, dari Senin malam Selasa kitab Bulughul Maram, Selasa malam Rabu kitab Riyadhus Shalihin, Rabu malam Kamis kitab Tauhid, kemudian Kamis malam Jumat Ustadz Khairullah mungkin membahas sebuah kitab juga nanti, Jumat malam Sabtu sudah As-Salam, ya. Kemudian Sabtu malam Ahad di Majelis Taklim Setia, dan juga Ahad malam Senin di Baitul Hikmah, Ahad pagi di Ar-Rahmat. Itu ritme kajian kita, mudah-mudahan bisa diikuti. Saya kalau yang hadir cuma 5, tetap saya akan ngajar, ya. Dan apa namanya, yang banyak atau tidak bukan ukuran, tetapi kita ingin belajar ilmu agama, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.